الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله kita lanjutkan kajian dari kitab Syarah Zad al-Mustaqni karya Syekh Salim bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan terakhir mengenai definisi taharah secara istilah al-fuqaha. Definisi taharah secara istilah fuqaha sebagaimana yang tampak pada baris ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Hajjawi rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Mustaqni, wa hiya irtifa'ul hadatsu ma fi ma'nah wa zawalul khabath. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan yang semakna dengan mengangkat hadas dan ya zawalul khabath, ya hilangnya najis. Barusan ya kita terjemahkan irtifa'ul hadas dengan mengangkat hadas. Terjemahan lainnya adalah terangkatnya hadas. Terangkatnya hadas dengan yang semakna dengan terangkatnya hadas dan ya hilangnya benda najis. Sehingga ya perbedaan terjemahan ini ya berasal dari perbedaan kata itu sendiri. Kalau kita lihat di sini irtifa', maka ini sebenarnya terjemahannya adalah terangkat, ya terangkat. Dan irtifa'ul hadas maksudnya adalah kondisi yang tercapai setelah kita melakukan taharah, ya kondisi yang tercapai setelah kita melakukan amalan taharah. Jadi kalau kita terjemahkan sebagai terangkatnya hadas, maka taharah itu adalah kondisi yang tercapai setelah kita melakukan amalan-amalan taharah. Tapi kalau kita terjemahkan mengangkat hadas, maka makna dari taharah itu maksudnya adalah amalannya itu sendiri, amalan wuduknya itu sendiri. Wudu itu adalah mengangkat hadas, untuk mengangkat hadas. Ghusl adalah untuk mengangkat hadas. Ya, jadi bedakan antara dua hal ini. Makna sebenarnya kalau kita pakai definisi irtifa', maka itu adalah kondisi yang tercapai setelah kita berwudu. Kondisi apa? Kondisi suci. Kondisi yang tercapai setelah kita ghusl, kondisi apa? Kondisi suci. Maka tapi tentunya para ulama banyak menggunakan istilah taharah untuk amalannya itu sendiri, amalan mengangkat hadasnya itu sendiri seperti wudu dan ghusl, mandi. Ya, sehingga dalam masalah ini ya al-amr luas, ya. Perkaranya itu luas dan lapang. Maka kita telah membahas sebelumnya bahwa taharah adalah irtifa'ul hadas ma fi ma'na wa zawalul khabath. Contoh irtifa'ul hadas wudu dan ghusl. Contoh irtifa'ul hadas wudu dan ghusl. Cuma hanya dua itu saja. Kemudian wa ma fi ma'na, perbuatan-perbuatan atau perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Ya, contohnya bisa banyak yang sebelumnya kita telah bahas, misalnya tasdidul wudu, wudu yang diperbaharui, ya, atau mandi sunnah seperti mandi ya pada hari Jumat, atau ya taharahnya ketika seseorang yang baru bangun tidur dari tidur malam, ya sebelum dia memasukkan tangannya ke wadah atau bejana yang berisi air, ya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk ya membasuh tangan kita 3 kali terlebih dahulu. Maka taharah ini tidak mengangkat hadas, ya akan tapi dia disebut taharah karena ini termasuk taharah syar'iyah, ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh syariat, maka itu disebut taharah, akan tetapi tidak mengangkat hadas. Itu mengapa dia dikategorikan sebagai perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Ya. Kemudian kita masuk pada definisi atau bagian terakhir dari definisi taharah, yaitu zawalul khabath. Zawalul khabath. Yang dimaksud al-khabath adalah an-najasah, benda najis. Fathaharatu ala kismain, sehingga taharah kalau dilihat dari definisi ini terdiri atas dua jenis, ya dua jenis, dua kategori besar. Al-kismul awwal raf'ul hadath ma fi ma'na, al-kismul thani zawalul khabath wa huwa an-najasatu tari'atu ala mahallin tahir wa hiya tusamma an-najasatul hukmiyah. Jadi jenis pertama dari taharah adalah mengangkat hadas atau terangkatnya hadas, ya, ana lebih lebih merasa lebih mudah untuk menggunakan terjemahan mengangkat hadas, ya. Karena kita bicara langsung apa contoh toharoh, wudu, ghusl dan seterusnya. Ya, jadi lebih lebih nyaman ya untuk sementara ini kita stick atau fokus dulu pada terjemahan mengangkat hadas, bukan terangkatnya hadas. Jadi kategori pertama dari toharoh adalah mengangkat hadas dan yang semakna dengan mengangkat hadas. Ini sudah kita bahas. Kategori kedua adalah zawalul khabath, hilangnya benda najis. Wahwan najasatu tari'ah ala mahallin tahir. Maka yang dimaksud khabath ini adalah benda najis yang dia tari'ah. Yang awalnya enggak ada kemudian tiba-tiba ya ada pada suatu benda. Ya, jadi nanti saya akan menjelaskan di paragraf berikutnya bahwa benda najis itu ada dua jenis. Ya, ada dua jenis yaitu najasah ainiyah dan najasah hukmiyah atau tariah. Ya, benda najis itu ada benda najis yang ainiyah, benda najis yang secara zatnya dari sananya memang najis seperti anjing, seperti babi gitu ya. Maka benda najis yang seperti ini tidak bisa kita sucikan. Ya, antum siram anjing atau babi 500 kali pun ya, tidak akan menjadi binatang yang suci ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan najasah ainiyah. Ya, benda najis yang memang secara zatnya dia adalah najis, dihukumi najis oleh syariat. Jenis kedua dari benda najis adalah najis hukmiyah atau najis tari'ah, yaitu benda yang asalnya suci akan tapi dia ketempelan benda najis sehingga ya kita hukumi benda ini menjadi najis. Seperti kalau misalnya ya, tangan kita terkena ya benda najis, terkena urin misalnya, kecipratan urin misalnya, maka tempat yang kecipratan tersebut menjadi najis ya. Maka yang seperti ini najasah tari'ah atau najasah hukmiyah, benda najis yang sebenarnya di awalnya suci akan tapi karena dia kecipratan atau ketempelan benda najis ya, benda najis yang seperti ini maka dia bisa disucikan, tangan kita bisa disucikan dengan kalau kita menyiramkan air ke tangan kita tersebut. Jadi bedakan antara najasah ainiyah dan najasah hukmiyah ya. Kalau kita bicara tentang perbuatan menyucikan ya, perbuatan menyucikan tathir, perbuatan menyucikan, maka tentunya kita hanya fokus pada benda najis yang hukmiyah atau tariah. Karena benda najis yang ainiyah tidak bisa kita sucikan ya. Jadi kita tidak membahas masalah tathir, perbuatan menyucikan untuk benda-benda ainiyah karena itu adalah perbuatan yang tidak mungkin terjadi. Kita tidak bisa menyucikan anjing atau babi ya, kemudian kita siram sampai 500 kali pun ya tidak mungkin binatang tersebut menjadi binatang yang suci. Maka jadi wahwan najasatu tari'a ala mahallit tahir. Itu mengapa Syaikh Fauzan hafizahullah menyebutkan yang dimaksud al-khabath di sini adalah an-najasatu tari'a. Benda najis yang nempel pada suatu benda suci, ala mahallin tahir, pada suatu benda suci. Ya, sehingga benda suci tersebut sekarang kita hukumi menjadi najis. Wahayatu sama an-najas atal hukmiyah. Itu mengapa benda suci yang ketempelan benda najis ini, benda najis ainiyah atau hukmiyah ini, tidak masalah. Ya, maka benda suci ini menjadi ya, najas hukmiyah. Terhukumi najis karena ketempelan tadi. Lianna najasah ala kismain hissiyah wa ma'nawiyah. Karena najasah itu, ya kalau kita lihat tadi, kalau kita di pertemuan sebelumnya kita telah membahas definisi taharah, bahwa taharah itu ada dua, taharah maknawiyah dan taharah hissiyah. Ya, taharah maknawiyah itu taharah dari kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, dan taharah hissiyah adalah yang kita definisikan sebagai an-nadhafah wan-nazahah anil akhdhar, ya bersih dan suci dari kotoran-kotoran. Ya, atau yang kita kemudian definisikan secara istilah fuqaha irtifa'ul hadats ma fi ma'na wa zawalul khabath. Ya, maka kalau taharah ada dua, ma'nawiyah dan hissiyah, taharah abstrak dan taharah indrawi, maka demikian pula najasah. Najasah juga najasah, ada najasah maknawiyah dan ada najasah hissiyah. Najasah maknawiyah, yang dimaksud najasah maknawiyah adalah kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, ya penyakit hati, itu adalah najasah maknawiyah, najasah abstrak. Sedangkan najasah hissiyah, najasah indrawi, indrawi ya, yaitu najasah yang akan kita bahaskan. Yaitu apa? Najasah hissiyah ini kembali kembali terbagi menjadi dua, najasah ainiyah, ini yang kita bahas barusan ya. Najasah ainiyah wa hadhihi la yumkinu tathhiruha ka najasatil qalbi wal khinzir, yaitu najasah ainiyah adalah najasah yang tidak mungkin bagi kita untuk menyucikannya seperti benda najis berupa anjing atau babi. Dan kategori kedua dari najasah hissiyah adalah najasah hukmiyah, yaitu an-najasah allati tatra' ala mahallin tahir, benda najis yang dia itu muncul menempel di benda atau permukaan atau tempat yang awalnya suci, yang pada asalnya suci. Misal ats-tsaub yusibuhul baul au yusibuhud dam. Seperti misalnya kalau kita punya baju kemudian ya kecipratan kencing, ya kencing kita atau kecipratan darah, maka baju kita pada asalnya ya adalah suci, tapi karena kecipratan benda najis tersebut sehingga kita hukumi baju kita menjadi menjadi najis. Hadza labudda min ghaslihi hatta tazulan najasa. Maka yang seperti ini najasah hukmiyah bisa disucikan sehingga wajib bagi kita untuk menyucikannya ya sebelum kita menggunakannya untuk ya keseharian kita atau untuk beribadah. Ya sehingga ya wajib bagi kita, tidak boleh tidak kita harus mencucinya dengan air gitu ya, menyirapnya dengan air sehingga benda najisnya tersebut hilang. Wa izalatun najasatil hukmiyah yakunu min thalathati asya. Menghilangkan najasah hukmiyah itu dengan ya tiga yakunu min thalathati asya, yaitu terjadi pada tiga hal. Proses menghilangkan najasah hukmiyah itu terjadi pada tiga hal. Yang pertama minas tau, yaitu kita menghilangkan najasah hukmiyah pada pakaian. Yang kedua wa minal badan, pada badan, pada tubuh. Yang ketiga wa minal buk'ah, pada tempat. Ya, pada tempat. Jadi ini adalah tiga hal yang harus kita perhatikan. Ya, kita harus perbuatan menghilangkan najis itu terjadi pada tiga benda ini, yaitu pada baju kita atau pakaian kita, kemudian tubuh kita, kemudian al-buk'ah yaitu tempat atau ya area tempat kita mau, misalnya tempat kita mau duduk atau tempat kita mau melaksanakan sholat. Wa min ats-tsaub li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-ha'id idza asaba thawbaha ad-dam an tawsilahu. Ya, di antara contoh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghilangkan benda najis dari pakaian adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang haid untuk ya mencuci pakaiannya ketika pakaiannya tersebut terkena darah haid. Ya, sehingga ini diantara contoh perbuatan menghilangkan benda najis dari pakaian. Kemudian yang kedua, ya, oh ini contoh yang kedua dari pakaian, ya, menghilangkan benda najis dari pakaian adalah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma 'alima anna fi ahadi khuffaihi najasatan wa huwa fi shalah khala'ahu. Itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengetahui bahwa di salah satu khufnya itu ternyata beliau ketika sedang sholat, beliau mengetahui bahwa ada benda najis di khuf beliau, maka beliau langsung melepaskan khuf beliau tersebut dalam kondisi ketika beliau sholat. Maka ini menunjukkan bahwa ya, ketika kita sholat, Kalau kita misalnya lupa atau tidak tahu bahwa pakaian kita atau di badan kita atau di tempat kita sholat itu ternyata najis, ya, tapi kita kondisinya lupa atau tidak tahu, maka sholat kita sah. Ya, kalau misalnya kita lupa, ternyata baju kita kena benda najis tadi. Tadi sih ingat mau disucikan gitu ya, sebelum sholat kita harus menyucikan nih. Baju kita kena benda najis. Akan tapi lupa, qadarullah, sehingga dia sholat. Kemudian setelah dia selesai sholat, dia baru ingat. Allahul musta'an. Ternyata tadi baju anak kena benda najis, anak baru ingat. Dan barusan anak sholat. Apakah hukum sholat dia? Apakah sah atau tidak? Maka jawabannya adalah sah. Ya, jawabannya adalah sah. Jadi ketika seseorang melaksanakan sholat, tetapi kemudian dia ya di pakaiannya atau badannya atau tempat dia melaksanakan sholat, itu ada benda najis, tetapi dia lupa atau tidak tahu, ya tidak tahu, atau bahkan tidak tahu hukumnya, ya dia tidak tahu bahwa ini adalah benda najis. Setelah dia selesai sholat, maka kemudian dia baru tahu ternyata benda yang nempel di badan saya ini dari tadi ternyata benda najis. Ya, maka apa yang harus dia lakukan? Sholatnya sah. Ya, kalau dia baru tahu, baru ingat, atau baru tahu hukumnya, atau baru sadar, ketika dia posisinya dalam keadaan sholat, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ya ya hilangkan benda najis tersebut ketika dia masih sholat. Ya, jadi ketika dia melihat ada benda najis di khufnya, dia baru sadar ketika masih sholat, maka dia lepaskan khufnya dan sholatnya dilanjutkan. Ya, karena apa? Karena sholatnya yang sebelumnya, sebagian sholatnya yang sebelumnya sah, karena dia baru nyadar. Ya, sehingga tetap lanjutkan. Ya, jadi itu kalau ya dia ketika sholat dia tidak tahu atau lupa atau tidak tahu hukumnya atau tidak nyadar ya bahwa ada benda najis di badannya atau pakaiannya atau tempat dia melaksanakan sholat. Tapi berbeda kalau masalah hadas, dia lupa ternyata dia belum berwudu, dia lupa ternyata dia belum mandi wajib, padahal dia wajib untuk mandi wajib. Dia dalam kondisi junub misalnya, atau dia punya dia sedang dalam kondisi hadas asghar, tapi dia lupa untuk berwudu. Kemudian dia sholat, kemudian dia baru ingat setelah selesai sholat, ternyata tadi anak belum berwudu. Apa hukum sholatnya? Sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Walaupun dia lupa, walaupun bahkan dia tidak tahu hukumnya, dia tidak tahu hukumnya misalnya, ternyata sholat itu harus berwudu dulu ya. Nah, jadi walaupun dia tidak tahu hukumnya, maka kita katakan antum sholat tadi tetap tidak sah. Karena apa? Karena ini masalah hadas. Berbeda dengan najis. Kalau najis, antum tidak tahu hukumnya, kemudian antum baru tahu hukumnya setelah selesai sholat, sholat antum sah. Tapi kalau hadas, ya maka sholat antum tetap tidak sah, walaupun antum lupa, walaupun antum bahkan masih jahil, tidak tahu hukumnya, sholat antum tidak sah. Mengapa dibedakan antara hadas dan najis? Karena ya hadas itu, mengangkat hadas itu adalah perbuatan ibadah. Sedangkan perbuatan menghilangkan benda najis itu min babit turuk, yaitu meninggalkan, menjauhi larangan, ya, meninggalkan atau menjauhi larangan. Ya, jadi menghilangkan benda najis itu termasuk dalam bab at-turuk, meninggalkan larangan. Sedangkan perbuatan mengangkat hadas seperti wudu atau ghusl itu termasuk ya melaksanakan perintah. Jadi kalau hadas, mengangkat hadas itu termasuk bab dalam bab, ya termasuk dalam bab melaksanakan perintah, sedangkan menghilangkan benda najis itu termasuk dalam bab meninggalkan larangan, ya. Dan yang namanya melaksanakan perintah, mengangkat hadas, melaksanakan perintah itu berarti dia adalah ibadah, ya, sehingga ibadah itu ya dia butuh niat, dan ya kalau dia lupa maka ini tidak bisa tidak bisa dimaafkan sholatnya tetap tidak sah walaupun dia lupa atau bahkan dia jahil atau tidak tahu hukumnya. Tapi kalau dia benda najis terkait dengan benda najis maka ini meninggalkan larangan maka ini ya tidak termasuk ibadah ya, dan tidak perlu niat ya tidak perlu niat sehingga ya karena dia bukan termasuk ibadah ya tidak seperti mengangkat hadas maka ya ketika dia dalam kondisi sholat kemudian lupa ada benda najis di badannya atau pakaiannya ya maka sholatnya sah. Maka itulah perbedaan di antara perbedaan antara mengangkat hadas dan menghilangkan najis ya. Dan barusan kita telah ya singgung bahwa dalam masalah niat kalau tidak salah, kalau Anda tidak salah ingat di pertemuan sebelumnya kita telah membahasnya ya, Allahu a'lam, yaitu mengangkat hadas butuh niat. Sedangkan menghilangkan najis tidak perlu niat ya. Ini alasannya adalah karena tadi yang telah kita jelaskan mengangkat hadas itu termasuk melaksanakan perintah sedangkan ya min babil ma'murat melaksanakan perintah sedangkan menghilangkan najis min babit turuq termasuk dalam bab meninggalkan larangan sehingga ketika ya seseorang misalnya dia memiliki atau bajunya najis misalnya terkena benda najis kemudian dia hujan-hujanan ya dia tidak nyadar ada benda najis di bajunya dia hujan-hujanan kemudian setelah itu dia baru nyadar oh ternyata tadi ada benda najis di baju anak tapi ternyata sudah hilang dengan air hujan maka ya bajunya sekarang sudah suci ya walaupun dia tidak melakukan secara sengaja perbuatan menyiramkan air ke bajunya tersebut. Ya, walaupun dia tidak melakukan secara sengaja dengan niat, Anda harus siramkan, Anda harus berniat, memang berniat untuk menghilangkan benda najis di baju Anda ini. Ya, walaupun dia tidak melakukannya, benda najisnya itu hilang karena hujan, bukan karena perbuatan dia, maka ini tetap dianggap sebagai thaharah yang sah. Karena apa? Karena menghilangkan najis tidak perlu niat. Berbeda kalau wudu, kalau ada orang wudu, ya, maka dia perlu niat. Kalau tanpa niat, seperti orang ngelindur, orang lagi tidur kemudian masih ngelindur gitu ya, kemudian ke kamar mandi, kemudian melakukan gerakan wudu, kemudian selesai, setelah wudu selesai dia baru sadar, kemudian dibilangin oleh temannya, antum barusan melakukan gerakan wudu. Maka orang yang seperti ini tidak boleh untuk, ya udah Anda langsung sholat, karena barusan sudah melakukan gerakan wudu. Tidak boleh. Karena gerakan wudunya yang dia lakukan, perbuatan wudunya yang dia lakukan itu tidak dilandasi oleh niat darinya. Ya, jadi inilah perbedaan antara hadas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kemudian contoh menghilangkan najis dari badan, contoh hadisnya dari Nabi Muhammad SAW adalah ya hadis-hadis yang terkait dengan istitsmar, istinja atau istitsmar. Ya, wa minal badan bidalilil istinja aw al istitsmar min atharil kharij min as-sabilain. Ya, jadi istinja nanti kita bahas ya, itu perbuatan menghilangkan benda najis dari sabilain ya atau istitsmar, kalau istinja menggunakan air, kalau istitsmar menggunakan batu atau benda-benda yang serupa yang bisa menghilangkan benda najis. Ya min atharil kharij min as-sabilain. Ya ada menghilangkan ya bekas-bekas dari ya sesuatu yang keluar dari sabilain. Sabilain yakni kubul atau kubul dan dubur. Ya kubul dan dubur. Ya maka ini dalil-dalil yang berbicara tentang istinja dan istizmar itu ya adalah dalil adalah bukti bahwa kita harus menghilangkan benda najis dari badan kita. Kemudian wa minal buq'ah li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma bala al-a'rabi fil masjid amara bi dhanubin min ma' fa uhriku alaihi. Ya di antara contoh perbuatan menghilangkan najis dari tempat atau area adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arab Badui kencing di dalam masjid Amaru bidzanubin min ma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air, fa uhriku alaihi, kemudian dituangkan ke tempat di mana si orang Badui tadi kencing. Orang Badui tadi, ya kita harus berikan catatan, orang Badui tadi itu adalah juga sahabat, ya, juga adalah sahabat karena beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya para sahabat bertingkat-tingkat, ya, dalam segi keutamaan. Maka ini dalilnya, ya. Sebelum kita lanjut, ya, ada poin terakhir yang hendak ana sampaikan di sini untuk melengkapi materi, yaitu para ulama ketika mendefinisikan taharah, irtifa'ul hadas wa ma fi makna wa zawalul khabath. Kalau di sini disebutkan ada tiga komponen ini, mengangkat hadas, perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas, kemudian hilangnya najis, maka di kitab-kitab lain disebutkan tambahan definisinya untuk melengkapi, yaitu wartifa'u hukmihi. Wartifa'u hukmihi, ya, atau menghilangkan hukum dari najisnya sesuatu. Atau definisi lain adalah wazawalul khabath wa ma fi ma'na. Ya, jadi kalau dibaca dari awal, irtifa'ul hadath wa ma fi ma'na wa zawalul khabath wa ma fi ma'na. Ya, mengangkat hadath atau yang semakna dengan mengangkat hadath, dan hilangnya najis atau yang semakna dengan, ya, hilangnya najis. Atau, ya, kalau pakai yang tadi, irtifa'ul hadath wa ma fi ma'na wa zawalul khabath wa irtifa'u hukmihi. Ya, mengangkat hadath dan perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadath, kemudian hilangnya benda najis, dan hilangnya atau terangkatnya hukum najisnya sesuatu. Ya, jadi kalau misalnya contoh dari zawalul khabath, menghilangkan benda najis, contohnya adalah seperti yang disebutkan tadi oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang haid untuk mencuci, menyiram pakaiannya yang terkena darah haid, gitu ya. Atau contohnya lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyiram area tempat orang Badui itu kencing, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk istinja, maka ini contoh zawalul khabath. Tapi contoh yang komponen keempat dari taharah, komponen yang kita tambahkan tadi untuk melengkapi materi, yaitu wartifa'u hukmihi atau wa ma fi ma'na, ya, apa yang semakna dengan menghilangkan najis, maka contohnya adalah istijmar. Ya, jadi istijmar dalam mazhab Hambali tidak menghilangkan najis, tetapi hanya menghilangkan hukumnya. Ya. Istijmar itu hanya menghilangkan hukumnya, ya. Karena tidak benar-benar hilang, benda najisnya masih ada asarnya, masih ada bekas-bekasnya. Demikian pula, ya, yang semakna dengan menghilangkan najis juga adalah tayamum. Ya, tayamum di mazhab Hambali, Allahu a'lam, kalau tidak salah Anda ingat, ya, ini termasuk mufradatul mazhab. Yang dimaksud dengan mufradatul mazhab itu adalah pendapat yang itu, ya, khusus hanya ada di mazhab Hambali. Mazhab lain berpendapat berbeda, itu maksudnya. Ya, cuma mazhab Hambali yang berpendapat demikian, itu namanya mufradatul mazhab. Dan kalau Anda tidak salah ingat, ini tentunya perlu dicek lagi nanti, ya, bahwa tayamum sebagai tayamum di mazhab yang lainnya itu hanya berfungsi untuk, hanya berfungsi sebagai perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Seperti kalau misalnya kita, ya, mau mengangkat hadas, harusnya kita berwudu, gitu ya, hadas aswar, harusnya kita berwudu. Tapi gak ada air, atau kita sakit, kalau kita pakai air bakal menjadi tambah parah sakitnya, maka kita tayamum. Maka kita tayamum. Maka ini tugas dari tayamum di mazhab lain seperti mazhab Syafi'i. Ya, jadi tayamum di situ adalah mubih la rofe. Tayamum itu hanya sekedar membolehkan sholat, tapi tidak mengangkat hadas. Itu mengapa dikategorikan sebagai perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Bukan mengangkat hadas itu sendiri. Ini harus dipahami, ya, harus diingat-ingat. Tayamum di mazhab Hambali tidak mengangkat hadas. Hadas asghornya tetap ada, hadas akbarnya tetap ada. Orang dalam kondisi junub, dia harus mandi wajib, tapi gak ada air. Apa yang harus dia lakukan waktu sholat sudah mulai hampir habis, dia tayamum. Tayamumnya ini tidak mengangkat hadasnya, tapi hanya sekedar membolehkan dia untuk sholat. Ya. Itu mengapa dikategorikan sebagai perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Nah, di mazhab Hambali, tayamum punya tugas yang kedua, peran yang kedua, yaitu apa? Perbuatan yang semakna dengan menghilangkan najis, ya, perbuatan yang semakna dengan menghilangkan najis. Ini nanti dibahas di bab tayamum, di babnya insyaallah ta'ala. Kemudian penulis Syekh Al-Hajjawi rahimahullah, beliau berkata, al-miyahu salah, air itu terdiri atas tiga jenis. Ketika bab ini atau kitab ini membicarakan tentang taharah, kitab taharah, dan kita telah selesai mendefinisikan taharah, maka sekarang ya penulis masuk pada pembahasan media untuk kita melakukan taharah atau alat bagi kita untuk bertaharah. Alat yang paling utama adalah al-ma, alat yang paling utama adalah air, ya. Alat yang lainnya ada seperti misalnya turab dalam tayamum gitu ya, atau ketika kita menghilangkan najis anjing ya, 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah, turab. Maka turab juga media atau alat, akan tapi alat yang paling utama adalah air, al-ma. Itu mengapa sekarang penulis masuk pada pembahasan tentang al-ma atau jamaknya adalah al-miyah. Al-miyah salasa, air itu ada tiga. Maka dari mana kita simpulkan bahwa air itu ada tiga? Kesimpulannya adalah berdasarkan istiqra wa tatabbu, berdasarkan proses telaah. Ya, berdasarkan proses telaah terhadap dalil-dalil syar'i, maka kita simpulkan bahwa air itu ada tiga kategori. Di mazhab Hambali, air itu ada tiga kategori. Yang pertama, atau sebelum kita masuk ya, kita baca dulu perkataan Syekh Al-Fauzan rahimahullah. Al-miyahu thalathah lamma arrafat taharah wa bayyana anha kisman. Taharah min hadath wa yakunu dhalika bil wudu' min al hadath al asghar wal iktisal min al hadath al akbar wa taharah min al najasa allati ala thawbi aw ala al badan aw fil buq'ah wa yakunu dhalika bi wasbiha min hadhihi al mawadi' arada an yubayyin al madda allati yutahharu biha wal madda allati yutahharu biha al hadath wal najas hiya al ma. Ya, ketika penulis telah mendefinisikan taharah dan menjelaskan bahwa taharah itu ada dua jenis, taharah dari hadas yang ini dengan cara berwudu dari untuk mengangkat hadas asghar atau mandi untuk menghilangkan hadas akbar, ya, dan taharah dari najasah, taharah dari benda najis, ya, menghilangkan benda najis pada pakaian kita atau pada tubuh kita atau pada tempat, ya, tempat kita mau duduk atau mau tidur atau mau sholat gitu ya. Wa yakunu dzalika bi ghasliha min hadzal mawadhi', dan menghilangkan najis itu adalah dengan cara menyiramnya, menyiram tempat-tempat tersebut. Maka sekarang penulis ingin untuk menjelaskan alat atau media atau materi yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan tahar. Dan media atau alat tersebut adalah air. Ya, media untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis tersebut adalah air. Qala Allah Subhanahu wa taala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah turunkan dari langit air yang tahur. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, kami wa yunazzilu, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit air supaya kalian itu bertaharah dengan air tersebut. Famin al-hikmah fi inzalil ma' minas sama hiya izalatun najasa wa raf'ul hadas. Maka di antara hikmah diturunkannya air dari langit itu adalah untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Wala yajuzul wudu' bi ghairil ma' minas sa'ilat wal ma'i'at. Maka tidak boleh bagi kita untuk berwudu dengan cairan yang selain air. Ya. Tidak boleh bagi kita untuk menghilangkan wudu atau menghilangkan yakni mengangkat hadas atau menghilangkan najis, ya, tidak boleh bagi kita untuk berwudu ya dengan selain air. Walaupun itu sama-sama cairan. Falau tawaddo al insan bi asir aw tawaddo bi benzin, seandainya seorang itu berwudu dengan jus, ya, berwudu dengan jus atau berwudu dengan bensin, ya, ini orang Arab ya, bensin murah, jadi turah-turah daripada kebanyakan bensin gitu, kebanyakan minyak, gimana kalau kita berwudu aja dengan minyak nih gitu ya, jadi wudunya tidak sah. Kullu hadhi sawail wa tahira. Semua itu adalah cairan dan juga cairan yang suci, akan tetapi lau tawaddo'a biha ma shahhat taharatu. Akan tetapi kalau seseorang itu berwudu dengan cairan-cairan tersebut, maka taharahnya tidak sah. Li'annallaha ja'ala lana syai'an wahidan lit-taharah wa huwal ma'. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita hanya satu saja alat untuk kita taharah, yaitu air. Jadi cairan selain air tidak bisa kita gunakan. Ya. Selama cairan tersebut tidak disebut air secara urf, tidak bisa kita gunakan untuk tahar. Tidak bisa kita gunakan untuk wudu, tidak bisa kita gunakan untuk untuk ghusl, dan juga tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis. Kalau ada benda najis di baju kita, kemudian kita siram dengan jus, maka tidak terangkat najisnya. Harus dengan air, ya. Kalau ada benda najis di pakaian kita, kemudian kita siram dengan bensin, hati-hati ya. Maka juga tidak hilang najisnya, tidak terangkat najisnya. Harus dengan air. Wa kadzalika law tawaddo'a bin nabith. Demikian pula kalau seseorang itu berwudu dengan nabith. Nabith itu adalah air rendaman kurma, air rendaman kurma. Wahwa ma yatrahu fihi fawakih hatta yakuna hulwan yushrab. Nabith itu adalah ya air yang dimasukkan ke dalamnya buah-buahan. Wallahu a'lam, bisa jadi tidak hanya kurma yang bisa di seperti itu ya. Maka hatta yakuna hulwan yushrab, sehingga air tersebut ya menjadi manis. Ya, sehingga itu bisa diminum gitu ya. Maka ketika air tersebut berubah namanya menjadi nabith, kalau ada orang melihat cairan ini di sebuah gelas misalnya, kemudian orang yang melihatnya langsung mengatakan ini bukan air, ini nabith, maka cairan ini tidak bisa kita gunakan untuk tahar. Ketika itu sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa disebutkan sebagai air lagi. Ya, la yakhruju an kaun qad kharaja min kaunihi ma'an, ya, sudah keluar dari statusnya sebagai air, sudah bukan air lagi, maka tidak bisa kita gunakan untuk tahar, tidak bisa kita gunakan untuk wudu, tidak bisa kita gunakan untuk ghusl, tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis. Demikian pula air misalnya, air yang air sop misalnya gitu ya, air yang kita panasi kemudian dimasukin daging dan sebagainya, sudah selesai, air tersebut ya, air sop tidak bisa kita gunakan untuk tahar juga, karena itu bukan air lagi, akan tapi kita sebut dia menjadi air sop, ya, kuah sop. Maka ini tidak lagi ya, nabith tidak bisa digunakan untuk tahar indal jumhur la yajuzul wudu bihi fal asl fi maddati tathhir huwal ma inda wujudi. Maka tidak boleh bagi kita untuk berwudu dengan cairan-cairan di atas gitu ya, fal asl fi maddati tathhir. Maka secara asalnya alat untuk menyucikan, alat untuk kita bertaharah itu adalah air. Ketika air itu ada. Ya, kalau sudah tidak ada maka itu beda kasus, lain cerita. Ini berarti kita masuk dalam kondisi pada kondisi tayammum ya, yang membolehkan untuk tayammum. Akan tapi ketika air tersebut masih ada maka kita harus gunakan air. Wal ma'u yanqasimu ila thalathati aqsam. Ma'un tahurun wa ma'un tahirun wa ma'un najis. Maka secara istiqra dan tatabbu, secara telaah, melalui proses telaah, maka air itu terbagi menjadi tiga, air tahur, air tahir dan air najis. Lidzalika qala al-miyahu thalatha. Itu mengapa penulis berkata al-miyahu thalatha. Air itu ada tiga, air itu ada tiga. Tahurun wa huwa tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi. Tahur itu adalah air yang dia suci secara zatnya, ya tahir fi nafsihi, dia secara zatnya itu suci, al mutahhir li ghairi, dan bisa digunakan untuk menyucikan yang selainnya. Wa tahir huwa tahir fi nafsihi alladhi la yutahhiru ghairah. Maka kategori kedua dari air adalah air tahir, yaitu air yang suci secara zatnya. Air itu sendiri adalah suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menyucikan, tidak bisa digunakan untuk taharah. Dan juga yang kategori yang ketiga, kategori yang terakhir adalah air najis, wa huwa alladhi la yajuzu tatahhur bihi. Air najis adalah air yang tidak boleh bagi kita untuk bertaharah, untuk bersuci dengan air tersebut. Karena najis, tidak boleh kita gunakan. Bahkan tidak boleh digunakan untuk seluruh jenis penggunaan, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Maka ma'un najis tidak bisa kita gunakan. Kalau di sini redaksinya la yajuzu tatahhur bihi, tidak boleh kita untuk bertaharah dengannya, bahkan tidak hanya tidak boleh untuk bertaharah dengannya, tetapi juga tidak boleh bagi kita untuk segala jenis penggunaan. Ayyu naw'il isti'mal la yajuzu isti'malun najasah illa li darurah. Ya, penggunaan benda najis itu tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh sama sekali kecuali dalam kondisi darurat. Taib. Tahurun la yarfa'ul hadas wa la yuzilun najis at-tari ghairuh wa huwa al-baqi ala khilqati. Kemudian penulis masuk pada jenis air yang pertama, yaitu air tahur. La yarfa'ul hadas wa la yuzilun najis at-tari ghairuh. Ya. Air tahur itu, ya, selain air tahur tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis tori, najis hukmiyah atau najis toriah tadi. Ya, jadi ini perhatikan kalimatnya, ini tidak boleh kita baca stop di sini gitu ya. Tahur itu la yarfa'ul hadas wa la yuzilun najas. Ini pembacaan yang salah. Karena yang benar adalah tahurun la yarfa'ul hadas wa la yuzilun najas tori ghairuhu. Jadi ghairuhu di sini penting sekali di sini ya. Jadi selain air tahur itu tidak bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis tori. Ya, wa huwa al-baqi ala khilqati. Ya, air tahur itu adalah air yang al-baqi ala khilqati. Air yang masih tetap dalam kondisi aslinya, kondisi asal penciptaannya, dari sananya. Air tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut. Maka inilah yang namanya air tahur. Ya, hadza tafsilu anwa' ilmiyah. Maka sekarang kita masuk pada perincian tentang jenis-jenis air. Yang pertama adalah air tahur bi fathit ta, dengan ta-nya fathah di sini tahur. Karena kalau dia dhammah tuhur, maka ini menjadi ya bukan bermakna air, akan tapi bermakna ya bermakna amalan menyucikan. Kalau tahur alat untuk menyucikan, tuhur amalan menyucikannya itu sendiri. Ini sama seperti sahur dan suhur. Suhur perbuatan makannya, sahur makanannya. Ya. Suhur dengan dhamma itu adalah perbuatan makan sahur makannya, perbuatan makannya. Suhur sahur dengan fathah, sahur itu adalah makanannya. Ya, jadi ketika kita tapi kalau di Indonesia itu sudah mulai ya salah makna gitu ya. Jadi kata sahur itu sudah seperti dianggap sebagai perbuatan makannya. Antum sudah sahur enggak? Nah, itu. Antum sudah makan enggak? Ya, sahur digunakan dalam makna makannya itu sendiri. Padahal sahur itu adalah makanannya, ya. Antum sudah sahur enggak? Itu sama absurdnya dengan bertanya antum sudah kurma enggak? Antum sudah nasi enggak? Ya, antum sudah gorengan enggak? Ya, enggak sehat banget ya makan suhur dengan gorengan. Jadi biasanya mahasiswa apa? Mie. Jadi kalau pakai fathah itu alat yang digunakan, kalau pakai dhammah perbuatannya. Maka tahur bi fathit ta huwa tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairi. Ya, air tahur yang adalah air yang secara zatnya suci dan dia bisa menyucikan benda lain. وهذا النوع لا يرفع الحدث ويزيل النجس ويزيل النجاسة إلا هو. Ya, kategori ini ya tidak ada yang bisa menghilangkan atau tidak ada yang bisa mengangkat hadas dan juga tidak ada yang bisa menghilangkan najis kecuali kategori ini. Ya, kecuali kategori ini. Yakni para ulama menjelaskan ya hanya air tahur yang bisa mengangkat hadas. Turab atau tanah itu tidak mengangkat hadas. Sehingga tayamum itu tidak mengangkat hadas. Kembali ke pembahasan tadi. Sehingga tayamum itu tidak mengangkat hadas. Yang hanya bisa mengangkat hadas itu hanyalah air tohur. Air tohir tidak bisa, air najis tidak bisa, apalagi yang bukan air. Bahkan turab atau tanah tidak bisa mengangkat hadas. Itu mengapa tayamum itu hanya sekedar membolehkan kita untuk sholat dalam kondisi darurat, ya, nggak nemu air gitu misalnya, dan tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas kita, ya, karena kaidah ini karena hanya air tohur yang bisa untuk mengangkat hadas. Demikian pula hanya air tohur yang bisa untuk menghilangkan najis, hanya air tohur yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis. Sehingga istijmar, yaitu istinja dengan cara menggunakan batu atau seperti zaman ini pakai tisu gitu ya, maka itu juga tidak bisa menghilangkan najis. Karena selain tadi alasannya, benda najisnya masih ada, asarnya gitu ya, asarnya, sisa-sisa najisnya masih ada sebenarnya, dan juga ya, karena batu atau tisu tersebut bukan merupakan alat yang bisa menghilangkan najis. Satu-satunya alat yang bisa menghilangkan najis hanyalah air tohur. Ini kaidah yang penting. Satu-satunya alat yang bisa menghilangkan najis dan mengangkat hadas hanyalah air tohur. Halus. Kemudian, ya tentunya masih ada beberapa pembahasan di sini akan, tapi kalau kita membahas terlalu lama, ya nanti kitab ini selesai 8 tahun. Ya. Maka kita langsung saja pada masuk pada perkataan penulis. لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَنزَلَ الْمَاءَ لِلْتَطْهِيرِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَلَا تَزُولُ النَّجَاسَةُ وَلَا يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ إِلَّا بِهَذَا النَّوْءِ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ الطَّهُورُ. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah telah menurunkan air untuk menyucikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit air agar kalian bersuci dengannya. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, dan kami telah turunkan dari langit air yang tahur. Maka tidak mungkin najis itu bisa terangkat dan tidak mungkin hadas itu bisa terangkat kecuali dengan jenis ini dari air, yaitu air tahur. Wa ta'rifut tahur annahu al-baqi 'ala khilqati. Definisi dari air tahur adalah air yang masih tetap dalam kondisi asal penciptaannya. Allati khalaqahu Allahu 'alayha, yang Allah ciptakan air tersebut dengan sifat tersebut. Fi halawah wa mararah wa hararah wa burudah. Ya, dalam kondisi apakah air tersebut itu manis atau pahit atau panas atau dingin, sawa'un nazala minas sama au naba'a minal ardi au dzaba minas thalji, baik air tersebut turun dari langit seperti air hujan, au naba'a minal ardi, atau keluar dari bumi seperti air laut, air sungai, air telaga, air kolam, air sumur, ya, awdhaba minas salj, atau mencair dari salju. Maka ketika air tersebut sudah ada di alam secara natural, itulah air tahur. Tidak peduli dia airnya asin, atau pahit, atau manis. Bahkan para ulama mengatakan, bahkan walaupun airnya warnanya biru, hijau, merah, kuning. Tapi kalau misalnya antum di sungai airnya kuning, maka hati-hati ya. Maka airnya tahur, akan tetapi kalau sudah berwarna kuning bisa jadi ada benda najis di situ ya. Jadi nanti kita bahas bagaimana kalau air sungai kemudian sifatnya berubah karena ada benda najis. Hararah wa buruda, ya, bahkan walaupun air tersebut panas ataupun dingin gitu ya, maka ketika itu adalah sifat aslinya dia, sifat naturalnya dia di alam, dia air tahur. Wat tahur yang qasimu ila sabati aqsam hasba ma dzakarahu huna. Maka dari penjelasan sebelumnya, kalau kita misalnya naik gunung misalnya, kemudian kita mendapati sumber air, kemudian kita mendapati air di sumber air tersebut misalnya berwarna tidak biasa atau berbau tidak biasa. Tapi kalau kita lihat ini adalah kondisi natural ya, ini memang beginilah kondisi air di telaga ini atau di kolam ini atau di mata air ini, maka ini air tahur ya, ini air tahur ya, sehingga tidak boleh bagi kita untuk was-was ya, masih was-was mencari air yang normal ya, dengan tanda kutip, tidak perlu. Yang ada di hadapan kita itu adalah air tahur, tapi tentunya kita harus memastikan ya tidak ada benda najis di situ. Baik. Wat tahur yang qasim ila sabati aqsam hasba ma dzakarahu huna, dan air tahur itu terbagi menjadi 7 jenis berdasarkan apa yang akan disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama adalah tahur la yukrah isti'maluhu wa huwal baqi ala khilqati. Air tahur yang tidak makruh untuk digunakan, yakni mubah. Wa huwal baqi ala khilqati. Ini adalah air yang sifat asalnya ya, sifatnya masih sesuai dengan sifat asalnya, sifat naturalnya. Kategori kedua, air tahur yang yukrah isti'maluhu, air tahur yang penggunanya itu makruh. Seperti misalnya mawudi afihi syai'un ghayyarahu an khilqatihi. Seperti ketika diletakkan pada air tersebut sesuatu yang mengubahnya dari sifat asalnya. Sesuatu yang mengubah sifatnya dari sifat asalnya atau sifat naturalnya. Bisa babi mumazajati syai'in tahirin lah. Dengan sebab misalnya mumazajah. Apa itu mumazajah? Mumazajah itu adalah ketika sesuatu ya kemudian masuk ke dalam air kemudian larut, itu namanya mumazajah. Ada juga yang namanya ghair mumazajah, itu juga disebut mukhalathah ya. Jadi ada mumazajah larut, ada mukhalathah ketika benda masuk ke air tapi tidak larut, itu namanya mukhalathah. Kemudian yang ketiga adalah ada yang namanya mujawarah. Mujawarah itu adalah ketika benda tersebut di dekat air tapi tidak bersentuhan, cuma di dekatnya aja. Ini namanya mujawarah. Ya, mujawarah, bersebelahan, tidak bersentuhan, tidak ada kontak. Sehingga itu namanya mujawarah. Yang kedua, mukhalathah, ketika benda tersebut sekarang ada kontak dengan air tapi tidak larut. Kemudian yang ketiga adalah mumazajah, ketika benda tersebut ada kontak dengan air kemudian larut. Itu namanya mumazajah. Maka air yang makruh ya itu adalah nanti akan dibahas oleh penulis ya, sesuatu yang dia air tersebut berubah sifatnya karena ada sesuatu yang larut, sesuatu yang suci larut ke air tersebut. Ini membuatnya menjadi makruh ya. Nanti dibahas perinciannya. Atau ghairu mumazij, yaitu mukhalathah tadi, benda tersebut nempel di air tapi atau masuk ke air tapi tidak larut. Seperti kadduhan wal kafur, seperti minyak gitu ya. Minyak ketika dia bersentuhan dengan, ketika minyak kita tumpahkan ke air, kemudian tentunya minyak tidak akan larut dengan air gitu ya. Dan gara-gara ada minyak tersebut, air ini sifatnya berubah. Sehingga tidak lagi sesuai dengan sifat aslinya, sifat naturalnya. Sifatnya berubah gara-gara kita tuangkan minyak. Maka apa hukum tahur dengan air ini? Hukumnya makruh. Ya. Dia air tahur tapi makruh. Atau kafur, kafur, ya, kafur. Maka ketika dimasukkan kafur ke air, maka dia kafur tersebut tidak larut. Sehingga ketika air tersebut berubah sifatnya gara-gara kita masukkan kafur, maka dia air tersebut menjadi makruh ya, air tersebut menjadi makruh. Tentunya nanti dibahas secara lebih mendetail di di beberapa halaman berikutnya. Atsalits tahurun lil mar'ah dunar rajul. Air tahur yang dia itu hanya tahur bagi perempuan tapi tidak bagi laki-laki. Dia tetap statusnya sebagai air tahur, tapi tahurnya hanya untuk mar'ah perempuan tapi tidak bagi laki-laki. Ini nanti kita bahas insyaallah. Ar-rabi' masakhun binajas. Air tahur yang dipanasi oleh benda najis. Al-khamis ma'u zamzam fi izalatin najasan la izalatil hadas. Air zamzam yang digunakan untuk menghilangkan najis tapi tidak untuk digunakan untuk mengangkat hadas. Maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh untuk menggunakan air zamzam untuk menghilangkan najis. Ya. Tapi tidak makruh ketika kita gunakan untuk mengangkat hadas. Kemudian as-sadis mastu'mila fi taharatin mustahabbah, air yang digunakan pada taharah mustahabbah, taharah yang sifatnya sunnah seperti wudu yang diperbaharui atau mandi sunnah, ya. Wa hadhil anwa' sayati tafsiluha as-sabi' ma khalatathu najasatun wa yashukku nasuhu. Air kategori ketujuh adalah air yang tercampur benda najis, kemudian susah bagi kita untuk menguras air tersebut untuk menghilangkan najis tersebut. Nazah itu menguras. Maka ini nanti insya Allah dibahas di beberapa halaman berikutnya. Kita lanjutkan sedikit ya. Fa in taghayyara bi ghairi mumazij ka qita'i kafurin au duhnin au bimilhin ma'i ya au sukhina bi najis kuri. Ini kalimatnya baru lengkap di sini. Ya, jadi ketika air tersebut salah satu sifatnya, yang dimaksud dengan salah satu sifatnya, sifat air yang kita perhatikan ada tiga. Yang pertama warna air, yang kedua ya baunya air, yang ketiga rasa dari air tersebut. Yang pertama adalah warna air, apakah air tersebut berubah warnanya, atau berubah baunya, atau ya berubah rasanya. Maka ketika salah satu dari sifat air tersebut berubah karena bighairi mumazij, karena ya kecampuran sebuah benda, tapi dia ghairi mumazij, yakni mukhalit, mukhalatah, yakni tidak larut. Dia kemasukan sebuah benda, air tersebut kemasukan sebuah benda, tapi bendanya enggak larut, kemudian sifat air berubah. Ini penting, karena kalau airnya tidak berubah sifatnya, maka itu bukan bahasan kita, gitu ya. Jadi ada benda, tentunya ini bukan benda najis ya, benda najis nanti bahasannya. Ini benda suci, kemudian masuk ke air, kita masukkan ke air atau masuk ke air dengan sendirinya. Kemudian air tersebut berubah sifatnya, ya, dan benda tersebut tidak larut. Ya, maka ini yang dimaksud dengan fa in taghayyara bi ghairi mumazij. Kal kita'i kafurin, seperti potongan kafur atau duhan minyak atau milhin ma'i, air yang asalnya dari laut. Seperti garam yang asalnya dari laut. Bukan air yang asalnya dari laut, itu namanya air laut. Garam yang asalnya dari laut. Seperti contohnya garam yang dihasilkan oleh petani garam ya, ditambak garam, air laut dimasukin ke sebuah tambak, kemudian dipanasi, maka ketika airnya mengering, yakni airnya menguap, tersisa garam. Maka itulah yang dimaksud dengan milhin ma'i. Ini bukan yang dimaksud, milhin ma'i itu bukan yang dimaksud, bukan air yang bentuknya cair, bukan ya, ini salah memahami. Milhin ma'i maksudnya adalah garam, jadi ana ulangi kalimat ana sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan milhin ma'i bukan garam yang bentuknya cair, bukan. Akan tetapi garam yang berasal dari air, yakni garam yang berasal dari air laut. Ya. Au suhina binajas, ini salah harokat. Au suhina binajas atau binajis sama saja. Kuriha, ya, atau ketika air tersebut dipanasi dengan bahan bakar yang najis, maka hukum dari semua air yang disebutkan dalam satu kalimat ini makruh. Ya, makruh. Maka kita bahas satu-satu. Fa in taghayyara bi ghairi mumazij, ka qita'i kafurin aw duhnin, ka Ketika air tersebut sifatnya berubah gara-gara ghairi mumasij, sebuah benda suci yang masuk ke air tersebut tapi tidak larut seperti potongan kafur atau duhan atau minyak. Ai idza khulitul ma'u bi syai'in la yadhubu fil ma'. Ketika air itu kecampuran sesuatu yang tidak larut di dalam air, wa inna ma yadfu 'ala sathhi. Akan tetapi benda tersebut ya hanya mengambang di permukaan air. Mithlu dhuhan wa zait, seperti minyak dan minyak. Ini sama-sama maknanya minyak. Wa qita'il kafur, potongan kafur. Au bi milhin ma'i. Ya, sebelum kita masuk sini, maka apa hukumnya ini? Hukumnya air tersebut tetap tahur walaupun sifatnya berubah, tapi hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh. Mengapa makruh? Karena para ulama berbeda pendapat ya dalam masalah ini. Ada yang bilang tahur gak makruh, ada yang bilang tahir tidak boleh digunakan untuk taharah. Maka dalam rangka kehati-hatian, ya, mazhab Hambali menyebutkan, para ulama Hanabilah menyebutkan ini hukumnya makruh. Yang dimaksud makruh di sini maksudnya adalah lebih baik bagi kita untuk menggunakan air lain kalau ada, air tahur yang mubah kalau masih ada. Tapi kalau tidak ada, maka tidak mengapa bagi kita untuk menggunakan air yang seperti ini. Jadi air pertama yang hukumnya makruh ya adalah air yang sifatnya berubah gara-gara ghairi mumasij, gara-gara benda yang masuk ke air tersebut tapi tidak larut. Ya. Yang kedua, au bimilhin ma'i al-milh ala kismain. Al-milh ala kismain. Milhun ma'i wa milhun ma'dini. Milhun ma'i wa milhun ma'dini. Milhun ma'i adalah garam yang berasal dari air laut. Dan milhun ma'dini adalah garam yang berasal dari bebatuan. Ya. Dari mineral, jadi garam-garam yang ada di pegunungan gitu ya. Maka seperti garam Himalaya, maka itu bukan garam yang berasal dari laut. Al-milhul ma'i huwa ma yan'akidu minas sibah. Al-milhul ma'i adalah garam yang berasal dari as-sibah, jamak dari sabhoh atau sabahoh, maknanya adalah tambak. Yang ini tambak garam, ladang garam ya, tambak garam. Hina ma yamuru alaihi sail, ketika tambak tersebut dialiri air dari laut ya, kemudian air laut tersebut menguap karena dipanasi ya, maka yang tersisa adalah garam. Hadza milhun ma'i, ini adalah garam yang asalnya dari laut, asalnya dari air laut. Li'anna aslahul ma, karena asalnya adalah dari air. Idza khulita ma'al ma'i, idza khulita ma'al ma'i la yadurru li'anna aslahu al-ma. Ketika garam seperti ini kita masukkan ke air tahur, air tahur, kita masukkan garam yang seperti ini, garam yang asalnya dari air laut, kita masukkan ke air tahur, kemudian tentunya ya sekarang garam yang namanya garam akan larut. Jadi di sini ya pembahasannya sudah berbeda dengan paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya berbicara tentang benda yang tidak larut ketika dimasukin ke air. Seperti misalnya air tersebut dimasukin ke lereng sehingga sifat air berubah. Kalau tidak berubah, maka ya itu kebanyakan kasus yang terjadi. Kalau kita masukin kelereng ke air, maka sifat air gak akan berubah. Ya, kebanyakan. Tapi kalau misalnya berubah, kita masukin kelereng atau kita masukin batu, sifatnya berubah. Ya, tapi Allah alam batu, ya sifat yang perubahan sifat air karena batu itu karena turab, karena tanah yang ada di batu, airnya menjadi lebih coklat gitu misalnya. Maka tidak masalah. Ketika tanah kita masukkan ke air, ya, maka atau ketika tanah air tersebut bercampur dengan tanah, selama itu masih disebut air yang kecampuran tanah, bukan tanah yang kecampuran air, yakni bukan menjadi benar-benar, ya, masih kita bisa lihat itu air yang bisa mengalir gitu ya, tapi kecampuran tanah, maka hukumnya dia tetap air tahur, tidak makruh. Ya. Tidak makruh. Mengapa? Karena tanah itu salah satu alat untuk taharah, ya, walaupun dia tidak bisa mengangkat hadas, tapi dia juga alat untuk taharah, sehingga dalam kondisi kasus, dalam kasus tanah, ketika tanah tersebut masuk ke air, kemudian airnya berubah sifatnya gara-gara kecampuran turab atau tanah tersebut, maka statusnya tetap air tahur, hukumnya tidak makruh. Tapi kalau misalnya masukin minyak atau masukin seperti tadi kafur atau yang lain-lain, sehingga sifat air berubah, maka dia tetap tahur, boleh bagi kita untuk bertoharah dengannya, ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis dengannya, tapi hukumnya makruh. Itu aja. Jadi tapi hukumnya makruh. Sekarang kita masuk pembahasan garam. Kalau garam, maka ketika garam tersebut dimasukkan ke dalam air, maka pasti akan larut. Ini berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Ini pasti akan larut. Jadi garam, ketika garam tersebut berasal dari air laut, dimasukkan ke air, maka dia tidak membuat, walaupun sifat airnya berubah jadi asin, maka ya ini tidak membuat air tersebut menjadi air tahir. Dia tetap air tahur, ya, nggak ngaruh. Mengapa tidak ngaruh? Karena garam tersebut memang asalnya dari air. Asalnya dari air laut. Kalau kita boleh berwudu dengan air laut, kalau kita boleh menghilangkan najis dengan air laut, maka kalau air laut tersebut kemudian dikeringkan, kemudian jadi garam, kemudian garam tersebut kita balikin lagi ke air tahur, gitu kan, kemudian kita aduk jadi sehingga larut, maka ya air tersebut, air asin ini menjadi tetap air tahur. Akan tetapi hukumnya makruh. Mengapa? Karena ada para ulama yang menyebutkan bahwa air ini menjadi air tahir. Ya. Air ini sudah jadi tidak tahur lagi. Ini ulama selain ulama Hanabilah. Karena ada perbedaan pendapat, maka para ulama Hanabilah mengatakan, "Taib, kita harus hati-hati, ini hukumnya makruh." Yani kalau masih ada air lain yang bisa kita gunakan untuk taharah, kita gunakan air lain, tapi kalau tidak ada, maka ya kita gunakan air yang kecampuran garam ini, garam dari laut ini, milhin ma'i. Sedangkan jenis kedua dari garam adalah milh al-ma'dini, al-milh al-ma'dini. Wa huwa ma yakunu min ajza'il ardi idza khulita ma'al ma'i fa innahu yukrah isti'maluhu fi hadhihi al-ahwal. Ya. Li'annahu lam yabqa 'ala hilqatihi al-asliyah. Ya. Wallahu a'lam. Yang dimaksud al-milhul ma'dini itu tentunya adalah garam yang bukan berasal dari air laut. Garam yang bukan berasal dari air laut. Ya, jadi garam yang bukan berasal dari air laut, maka maknanya adalah berasal dari mineral, ya, maknanya berasal dari mineral, ya. Jadi ketika garam tersebut min ajza'il arti berasal dari bebatuan, idza khulita ma'al ma fa innahu yukrah istimaluhu fi hadhil ahwal. Nah, sepertinya tadi ana kecampur-campur, ya. Jadi kalau garam yang berasal dari air laut, maka ini tetap air tahur. Akan tetapi kalau garamnya ya berasal dari, ana harus cek dulu, ya. Kita lihat radul murbi. Hukum dari al-milhul al-ma'dini, apa hukumnya ketika dia kemudian kecampuran atau memasuki air? Ya, jadi di sini disebutkan oleh penulis Asy-Syaikh Al-Fauzan rahimahullahu taala bahwa ketika al-milhul ma'dini, garam yang berasal dari bebatuan, kemudian kecampuran ya dengan air, kemudian garam tersebut kemudian larut, maka apa hukumnya? Ya, hukumnya Syaikh Al-Fauzan berkata sekarang makruh hukumnya, ya, karena air tersebut sudah berubah sifatnya, tetapi perubahan sifatnya diakibatkan oleh garam yang asalnya bukan dari air laut. Baik. Wallahu a'lam. Ini tidak sesuai dengan yang ana pahami selama ini. Ya. Yang ana tadi sebutkan itu sudah benar ya. Al-mirhul ma'i ketika kecampuran garam yang berasal dari cairan, maka yang berasal dari air laut, garam yang berasal dari air laut, maka airnya tetap tahur tapi hukumnya makruh. Tetapi ketika kecampuran al-mirhul ma'dini ya, maka air tersebut menjadi tahir. Bukan hanya sekedar makruh. Kalau di sini disebutkan idza khulita ma'al ma' fa innahu yukrahu istimalu fi hadhil ahwal. Sehingga kita pahami airnya tahur tapi makruh saja. Yang dipahami yang anda pahami adalah seperti misalnya di Ar-Radul Murbi' ya, adalah air yang kecampuran al-milhul ma'dini, air yang kecampuran garam yang bukan berasal dari air laut tapi garam yang berasal dari bebatuan ya, dari pegunungan, maka ketika itu dicampur dengan air, dia ya akan menghilangkan sifat tahuriyah dari air ya, akan menghilangkan sifat tahuriyah dari air sehingga dia tidak lagi menjadi air tahur, akan tapi menjadi air tahir, akan tapi menjadi air tahir. Nah, maka ini perlu kita teliti lebih lanjut apakah Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala mungkin sedang tergelincir atau apakah beliau sedang merojihkan pendapat di luar mazhab Hambali, itu kemungkinan kedua. Ya, akan tapi kalau di mazhab Hambali maka ya yang anda pahami adalah sebagaimana yang anda sebutkan dari tadi. Taib, sebentar. Ya, na'am. Bimilhin ma'ikuri. Itulah bahkan yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Hajjawi di sini. Ya, fa in taghayyara bi ghairi mumazis ka qita'i kafurin aw duhnin aw bimilhin ma'i. Terus apa di akhir kalimat? Kuriha. Jadi ketika air tercampur dengan garam yang berasal dari air laut, maka hukumnya makruh. Berbeda dengan kalau air tersebut kecampuran dengan garam yang berasal dari pegunungan, bebatuan, maka hukumnya ya air tersebut menjadi air tahir, tidak lagi menjadi air tahur. Ya, tidak lagi menjadi air tahur. Baik. Fa in taghayyara, nah ini sudah ausukhina bi najis kuri. Ya, ini pembahasan kita terakhir di kajian ini insyaallah. Ausukhina bi najis kuri. Ketika air tersebut ausahuna, ini juga bisa dibaca demikian, ausahuna bi najis kuri. Masahuna bi waqudin najisin fa innahu yukrahu istimaluhu li annahu yatasa'ad ma'ad dukhan syai'un min ajza'in najasah fa tu'athiru fil ma'. Ketika air tersebut dipanasi dengan ya bahan bakar yang najis, seperti misalnya ya kotoran dari himar, kemudian dijadikan untuk bahan bakar untuk manasin air, ya karena tentunya kita bisa bayangkan di zaman di padang pasir begitu ya, bahan bakar untuk mendapatkan bahan bakar itu susah. Maka terkadang orang-orang menggunakan kotoran himar untuk atau kotoran yang lainnya yang itu najis untuk membakar atau untuk menghangatkan air. Maka ketika itu dilakukan, apa hukum dari air tersebut? Ya, maka air yang dipanasi dengan benda bahan bakar yang najis, maka penggunaannya makruh. Air tersebut menjadi air tahur yang makruh. Dia tetap tahur tapi makruh. Li'annahu yatasa'ad ma'ad dukhan syai'un min ajza'in najasah fa tu'athiru fil ma'. Karena bisa jadi, ini penting, karena bisa jadi ya, ada yang naik dari bahan bakar tersebut, naik bersama asap ma'ad dukhan yang sebagian benda najis tersebut naik bersama asap sehingga bisa jadi akan mempengaruhi air. Ini harus kita berikan catatan bisa jadi. Karena kalau kalau misalnya kita sudah yakin bahwa ada benda najis yang masuk ke air tersebut sehingga mempengaruhi air tersebut, maka ini bukan air tohur yang makruh lagi, akan tapi air najis, ya, akan tapi air najis. Sehingga hukum makruh di sini harus kita kaitkan dengan ketika itu ada kemungkinan, yakni bisa jadi ada bagian atau sebagian dari benda najis tersebut yang naik bersama asap menuju air, ya, sehingga air tersebut menjadi bisa jadi terpengaruh oleh najis tersebut. Nah, maka ini harus kita berikan catatan ini, ya, karena itu penting. Hadza wallahu a'lam, ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.